Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Syukur alhamdulillah pada malam yang penuh dengan barokah ini kembali kita bisa berkumpul, bermuajaha, bertatap muka dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga pertemuan ini merupakan saat-saat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat-saat yang diturunkan curahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidaklah kita bangun dari tempat yang seperti ini kecuali dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah, segala hajat kita diterima oleh Allah, sehingga hati kita yang tadinya kering menjadi basah guyub dengan siraman rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, pertemuan yang lalu telah saya singgung dan terangkan bahwa bagaimana keistimewaan tentang fadilah Ratibul Atas yang kita baca di dalam kegiatan kita ini. Sampailah kita kepada mukaddimah pembukaan daripada apa-apa yang nanti akan diterangkan di dalam kitab Al-Qirtas Syarah Ratibul Atas ini. Kitab ini nanti atau pengajian ini akan menerangkan beberapa hal. Yang pertama fasal ula, yang pertama bagian pertama nanti akan menceritakan fil has ala dzikrillah wa fadhailudz dzikir, akan menceritakan dan mengajak manusia ini untuk semangat di dalam berzikir kepada Allah, juga nanti disertai dengan fadilah-fadilah keutamaan orang-orang yang berzikir kepada Allah. Ini di bagian pertama. Bagian yang kedua, jika itu tadi telah kita selesaikan dengan sempurna, maka kita akan menerangkan fi mana fi'id du'a, manfaat-manfaat daripada doa. Bagaimana jika kita berdoa, bagaimana agar doa kita diterima oleh Allah, apa manfaatnya jika kita banyak berdoa dan lain sebagainya, itu akan diterangkan di bagian kedua. Setelah itu bagian ketiga faslu tsalits fi manafi'il aurat wal hath 'alal mudawamah 'alaiha, akan diterangkan manfaat-manfaat daripada pembacaan wirid dan kita akan diberikan semangat untuk terus bisa beristiqomah membaca wirid-wirid yang sesuai dengan para orang-orang tua kita terdahulu. Dan yang keempat nanti akan diterangkan tentang masalah fawaid minal adab, adab zikri, bagaimana faedah-faedah dan tata cara beradab di dalam pembacaan zikir atau pembacaan wirid-wirid yang kita ini ada di dalamnya. Karena tanpa adab, tanpa tata krama, maka semua itu akan ditolak dan sia-sia oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nanti di situ akan kita terangkan. Dan bagian yang kelima, yang terakhir dalam pertemuan kitab ini, maka akan menerangkan masalah sebagian daripada kandungan-kandungan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung daripada cahaya-cahaya Allah yang luar biasa. Dan itu nanti akan diterangkan di akhir-akhir pertemuan atau akhir daripada pembahasan kitab Syarah Radibul Athos ini. Oleh karena itu, kami berharap kepada jamaah Majelis Al-Anwar, bagi yang tidak ada udzur penting, hendaklah untuk beristiqomah, bisa mengikuti kegiatan ini walaupun hanya satu minggu satu kali, diniati agar kita ini bisa dekat dengan Allah, diniati agar kita ini bisa dekat dengan Rasulullah, diniati agar kita ini bisa mendapatkan ilmu yang manfaat, diniati ilmu yang kita dapatkan ini bisa kita amalkan agar menjadi manusia yang dicinta oleh Allah dan dicinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke dalam session pertama, pembahasan pertama Al-Faslul Awal, yaitu di dalam masalah keutamaan zikir dan anjuran-anjuran untuk berzikir. Ammal ayat, faqad qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Di sini dikutip tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan pentingnya orang itu berzikir. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak mungkin akan mengutip satu ayat atau memerintahkan di dalam perintah sampai masuk di Al-Qur'an kalau itu enggak penting. Begitu pentingnya zikir, begitu hebatnya fadilahnya berzikir, sehingga Allah ini memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu. Perhatikan betul ayat-ayat ini, tolong yang kecil-kecil itu jangan ngomong. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan dengan menggunakan kalimat ya ayyuhan nas. Kalau ya ayyuhan nas umum, wahai manusia, semua manusia, tapi ini enggak. Zikir ini dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Berarti ciri-ciri orang yang beriman adalah orang yang memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda daripada dha'ful iman, tanda kelemahan iman, ya kita nilai diri kita. Kalau kita ini tergolong orang yang kuat imannya, maka lisan kita ini enggak ada putus-putusnya untuk berzikir kepada Allah. Kalau kita ini imannya kurang, kalau Anda kepingin tahu, berarti jarang berzikir kepada Allah. Mulut kita berat untuk diajak berzikir kepada Allah. Ini tandanya. Karena ayat ini menegaskan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kenapa orang yang beriman? Udzkurullaha dzikran katsira. Ingatlah kalian kepada Allah. Orang-orang yang beriman ini disuruh ingat kepada Allah. Memang begitu. Orang-orang yang beriman ini punya ittisal uluhiyah, punya sambungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau iman ini sudah masuk di dalam hati manusia, iman ini sudah masuk di dalam jiwa manusia, maka jiwa manusia tadi itu selalu bersambung dengan Allah, punya hubungan dekat dengan Allah. Sehingga karena hubungan iman yang ada di dalam hati tadi itu, terpancarlah di dalam hati itu keinginan untuk menyebut nama Allah. Dan itulah yang disebut dengan zikir. Kalau sudah hatinya penuh dengan iman, memiliki setrum dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati itu terpenuhi dengan cahaya Allah. Kalau sudah penuh dengan cahaya Allah, punya keinginan untuk menyebut nama Allah. Kalau sudah punya keinginan menyebut nama Allah, mulutnya enggak akan sabar untuk berdiam daripada menyebut nama Allah. Mulutnya enggak sanggup diam, para hadirin. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau itu diriwayatkan tidak pernah berhenti menyebut kalimat Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, begitu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai diceritakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini kalau ngomong sama orang, ngomongnya ini terputus-putus karena menyebut nama Allah. Ngomong sama orang, Allah, Allah, sambung lagi, Allah, Allah. Mulut ini kebiasaan, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Karena hatinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memiliki al-ittisal uluhiyah, memiliki sambungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mulutnya enggak sabar untuk diem terus, Allah, Allah, Allah. Sampai kalau masuk kamar mandi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu karena mulutnya enggak bisa nahan, terus Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Kalau masuk kamar mandi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengambil batu. Dan batu itu dimasukkan di mulutnya, digigit sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq agar tidak menyebut nama Allah, Allah, Allah ada di dalam kamar mandi, para hadirin. Karena enggak kuat mulutnya diem daripada nama Allah terus, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Dan begitulah para sahabat-sahabat, mereka tidak pernah sabar untuk berzikir kepada Allah karena mereka ahlul iman. Karena mereka adalah orang-orang yang memiliki iman yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayat ini Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udzkurullaha dzikran katsira, ingatlah kalian kepada Allah. Bagaimana cara mengingat Allah? Apakah sebentar saja ingat terus lupa lagi? Enggak. Kata Allah, dzikran katsira, ditegaskan sama Allah dengan ingatan yang banyak. Wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi dan di sore hari kalian. Terus ingat kepada Allah mulai awal datang matahari pagi, jangan lupa dengan Allah. Terus itu bersambung sampai matahari tergelincir malam, kita terus ingat kepada Allah. Satu hari penuh gunakan kehidupan kita ini untuk ingat kepada Allah. Ada satu riwayat hadis menyebutkan, inna ahlal jannati fil jannah yatahassarun ayyi yatanaddamun minasa alladhi fata alaihim fid dunya lam yadhkurillah. Ada satu riwayat hadis yang menyebutkan orang itu kalau sudah di surga, apa yang enggak dia dapatkan dalam surga? Kepingin bidadari, ada. Bosan yang cantik, bidadari yang jelek, ada. Misalnya kan sembarang kalir ada, kok ayu tok sekali-kali po, oh bidadari elek, ya ada juga. Misalnya seperti itu, elek bidadari kalau ditaruh di Pasuruan ya kalah Miss World 2013, Pak. Bidadari. Kepingin ini ada, kepingin ini ada, kepingin itu ada, segala macam ada. Siapa orang yang masuk surga menyesal itu siapa? Ternyata ada orang di surga yang menyesal itu ada. Duh, kenapa kamu nyesal di surga? Kata Nabi SAW, karena orang itu dulu pernah ingat waktunya di dunia tidak digunakan untuk zikir kepada Allah. Oh, berarti kalau gitu kita bisa fahami, Pak. Surga itu ada kedudukan, ada tingkatan. Makanya surga itu ada 7 tingkatan. A'laha jannatul firdaus. Paling tingginya adalah surga firdaus. Jadi ada tingkatan. Semakin orang itu berzikir, berarti semakin tinggi tingkatannya di dalam surga. Otomatis makanan yang dimasukkan ke hotel biasa, sarapan paginya hotel biasa dengan sarapan paginya hotel yang berbintang 3 jelas berbeda. Sama sarapan, sama nasinya, sama ikannya, lain, enggak sama masakannya, enggak sama. Begitu juga lah surga. Menyesal, ya Allah, coba dulu saya banyak berzikir, otomatis saya tambah tinggi derajatnya di surga. Nah, karena itu ayo, mumpung kita ini di surga, di dunia, kita banyak berzikir kepada Allah. Mulut kita nih loh, jangan kita gunakan untuk ngomong yang aneh-aneh, po. Mata kita ini dijak untuk ingat kepada Allah. Telinga kita dijak ingat kepada Allah. Mulut kita dijak ingat kepada Allah. Jangan dibuat yang enggak-enggak mulut ini. Hajmuhu saghir wa jurmuhu kabir. Kata ulama, mulut ini hajmuhu saghir. Ukurannya mulut ini kecil. Tapi Pak, wajurmuhu kabir, musibahnya besar. Gara-gara mulut orang bisa bertengkar, gara-gara mulut orang suami istri bisa pisah, gara-gara mulut bisa terjadi bunuh-bunuhan seantara saudara seiman kadang-kadang gara-gara mulut. Ada satu cerita sedikit tentang bahayanya mulut. Ada satu orang ini jualan budak, jual budak dulu itu ada, budak itu diperjualbelikan. Subhanallah, ini budak penjual, ada orang mau beli budak, datang ke orang yang biasa jualan budak, manusia budak itu, jadi orang tawanan perang. Kita perang sama orang kafir, orang kafir tadi itu kalah, kita sandera, tawanan budak itu, boleh jual belikan itu. Ini budak ini tadi, ada orang mau beli budak, mau beli budak, ada, harga berapa? Sini-sini tak tunjukkan barangnya satu-satu. Ring tempal itu regane 1,5 juta. Kuat itu wis kon ngepel kok sembarang wis diingkluk-ingkluk. Jejek-jejek barang gelem iku 1,5 juta regane, misalnya seperti itu. Nah, yang agak kurus itu ya di bawahnya lah 1 juta. Nah, kalau itu begini tambah turun harganya, yang tinggi ditunjukkan terus yang turun balik kurus. Iki tak kekno kon 20.000 ndak apa-apa iki. Iki pas ngepel angin banter ya jelas goyang ngene. Oh iya. Lah. Itu yang belakang itu kok ndak disebutkan itu harga berapa itu? Oh, kalau yang belakang itu ndak tak jual ke sampean, Pak. Kenapa kok ndak dijual? Itu badannya kan kuat itu. Itu besar, keker badannya orang itu. Cuma orang itu punya penyakit. Loh. Apa penyakit apa? Penyakit mulutnya itu suka fitnah. Oh, suka fitnah. Ini orang perempuan ini. Orang perempuan, budaknya jadi pas budak perempuan. Oh ya, suka fitnah. Akhirnya si budak tadi itu dengar, datang ke yang mau beli. Pak, tolong Pak, beliin saya Pak. Sumpah saya tobat sudah, saya tidak akan fitnah-fitnah lagi sudah Pak. Tolong Pak, saya janji tidak akan pernah memfitnah lagi. Yang penting tolong Pak, saya keluarkan dari sini Pak, saya main beli saya. Katanya orang yang punya ini terketuk hatinya, ya Allah kasihan orang ini ya. Ya sudah, kamu saya beli. Begitu beli, si budak ini diambil rumahnya, ditunjukkan kerjaannya. Kamu nanti kerjanya di rumah saya itu begini, begini, begini, begini, begini, begini, begini. Faham? Ya faham. Tapi duduk dulu, didudukkan sama pemilik rumah ini, yang bapak sama ibunya ini, majikannya ini. Kamu sekali lagi fitnah, kalau kamu pakai fitnah di rumah saya, tak keluarkan kamu dari sini dan tidak akan pernah saya memaafkan kamu untuk selamanya. Pak, sumpah saya tidak akan fitnah lagi. Saya tidak mau sekarang fitnah. Saya kecewa karena saya tahu fitnah itu kejam. Ya wis, bagus lek kon ngono. Subhanallah, ini budak kerja. Ya bersih-bersih rumah, ya ngangkat-ngangkat mobil. Ya pokok ya mbok wis gawene apa gitu. Wis wah telaten lah, kerjanya bagus. Subhanallah, si budak ini tahu-tahu datang kepada istrinya majikan. Bu, saya mau ada perlu sama ibu. Ah, ikate fitnah kon yo. Mau fitnah lagi? Sumpah enggak, Bu. Saya enggak mau fitnah. Saya ngomong-ngomong, ayah ngomong apa? Awas kon fitnah. Enggak. Bu, bapak ini kerjanya kan lagi ada masalah di kantor, Bu. Keuangan lagi menurun. Iya betul. Saya enggak anu, Bu. Enggak apa namanya? Enggak mendahului takdirnya Allah, Bu. Terus saya mau bantu bapak. Biar bapak ini dikasih rezeki yang lancar sama Allah. Karena saya kalau ngelihat majikan saya bahagia, otomatis saya pun akan menjadi bahagia. Kata ibunya, wah baik kamu ya. Terus gimana caranya? Bu, nanti malam ibu potong sedikit rambutnya bapak. Sedikit aja. Ibu kasihkan ke saya rambut itu, nanti tak baca-bacai, tak doa, tak kasihkan ke orang. Orang itu bisa baca-bacai, nanti biar bapak rezekinya lancar. Betul itu, betul. Mujarrab, banyak orang berhasil. Banyak orang berhasil, Bu. Ya wis. nanti malam. Tapi Bu, jangan sampai tahu Bapak loh Bu ya. Saya sungkan Bu, tolong Bu dirahasiakan, biarlah saya nolong ini, tidak sepengetahuan Bapak, cukup Ibu saja yang tahu. Ya ya ya ya ya ya. Tak lama kemudian pembantu ini berlari, seret, ya keluar, marani Bapak ke kantor. Pak, mau ada perlu Pak? Apa kamu mau fitnah? Enggak, saya enggak fitnah Pak. Sumpah, sumpah enggak fitnah. Ayah, ada perlu apa kamu? Saya ini sibuk di kantor kerja. Kok dengaren kamu mau datang ke kantor saya? Wong kamu kerjanya di rumah. Enggak Pak, ada perkara penting. Bapak mau percaya, silahkan. Tidak percaya, silahkan. Ya sampai no, apa? Ngomong si anak perempuan ini. Pak, maaf loh Pak. Percaya boleh, enggak percaya boleh Pak. Ya apa ngomong? Ibu nanti malam mau membunuh Bapak. Ya Pak, perhatikan baik-baik. Kamu fitnah saya kamu. Loh, saya enggak fitnah Pak. Buktikan. Saya dengar Ibu ngomong, katanya nanti malam Ibu akan membunuh Bapak. Bahkan yang akan ditusuk dari kepala Bapak nanti malam. Kon sampai mbocok tak pedot dadi pitulah sawakmu kon yo. Iya silakan Pak. Ditunggu sama Bapak ini. Subhanallah, malam tidur Bapak tadi itu dengan istrinya, Bapaknya seakan-akan tidur padahal tidak tidur. Ibunya, istrinya melihat Bapaknya sudah tidur. Lah, ini Bapak tidur. Gunting dikeluarkan, maksudnya mau motong sedikit rambutnya. Sang Bapak ingat dengan omongan pembantu. Wih, gok lading, gok gunting. Betul ini, saya mau ditusuk ini. Betul, kok diarahkan ke kepala. Betul ini, omongan pembantu dipegang oleh Bapak itu tadi pisaunya dan ditusukkan ke perut istrinya karena sang istri dituduh mau membunuh suaminya. Gara-gara apa? Gara-gara mulut, Pak. Gara-gara mulut. Hati-hati. Hajmu shaghir wa jurmuhu kabir. Ukurannya kecil, tapi akibatnya sangatlah besar. Oleh karena itu, mari di dalam pertemuan yang singkat ini, satu ayat ini kita jadikan obat di dalam diri kita. Mulai sekarang, jangan kita sabar untuk berzikir kepada Allah. Terus kita zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Latihlah mulut kita untuk berzikir kepada Allah. Latih hati kita untuk selalu ingat kepada Allah, agar kita ini menjadi orang yang dicinta oleh Allah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin, inilah kiranya yang sedikit bisa kami sampaikan di dalam pengajian singkat malam hari ini. Dan selanjutnya insyaAllah akan kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang lalu, di pertemuan-pertemuan yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.